dan anak-anak kalian. Kami hadirkan, bukan kami hadirkan, hadirkan, hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat yang ke-53 ya. Nah. Silakan dibaca Pak Andri, silakan baca Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami, kami beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul dan kami mengikuti Rasul dan tetapkanlah kami bersama orang-orang yang bersaksi, Ustaz ya, atau yang syahid. Syahid, syahid. Oh, orang-orang yang syahid. Robba, robba berarti apa namanya? Ini kenapa Robana mansub, ada. Ustaz ya? Ini kan asalnya ya Robana. Oh, na'am, na'am. Na'am. Robba berarti munada. Na maf'ulun bih. Amanna. Eh, nanya mudhafi ilaih. Eh, astagfirullahaladzim. Na'am, na'am. Na'am mudhafun ilaih. Na'am, apa na'am. Amanna fi'lun madin. Fa'ilnya na. Kemudian bima jarwa majrur. Anzalta fi'lun madi, fa'ilnya al-ta'u, wa harfu atfin, wa at-ittaba'na. Berarti fi'lun Bapakna madin, film mati lagi. ya fi'lun madin, fa'ilnya na, ar-rasul maf'ulun bi, fa harfu atfin, uktubna, uktub berarti fi'lun amrin, fa'ilnya anta ya tadi. Nah, mantap. Ta kemudian na'nya sebagai maf'ulun bih. Ma'asyahidin jar wa majrur. Ma'a itu bukan huruf jar. Eh. Ma'a itu zorof. Oh, zorof ya. Benar-benar. Zorof makan tadi. Zorof makan asyahidina mudhafun ilaih. Rabbana saddaqna saddaqna saddaqna bima anzalta minal injili wattaba'na rasulaka Isa alaihi salamu faj'alna mimman syahidu syahidu sana ya ya syahidu mimman syahidu laka bil wahdaniyati wali anbiya'ika birrisalati wahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina yashhaduna lirrusuli lirrusuli bi annahum ballaghu umamihim umamahum au umamahum anam aqul mansub bih umamahum. Rabbana, wahai Rabb kami, kami membenarkan dengan apa-apa yang kau turunkan dari Injil, dan kami mengikuti Rasulmu, yaitu Isa alaihissalam, maka jadikanlah kami dari orang-orang yang menyaksikan laka kepadamu, gitu ya. Bil wahdaniyati, dengan keesaanmu, dan kepada nabi-nabimu dengan risalahnya, dan mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang mereka bersaksi terhadap rasul-rasul mereka, terhadap para rasul, sesungguhnya mereka menyampaikan ya risalahnya kepada umat mereka. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين Wahai Rabb kami, kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Rabb kami, kami membenarkan apa yang Kau turunkan daripada Injil. Jadi ini merupakan ungkapannya Hawariyun, ya, para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang mereka berkomitmen untuk membantu dakwah Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan, Rabbana amanna bima anzalta. Rabb kami, kami beriman dengan apa yang telah Kau turunkan, yaitu kami beriman dengan Injil. Uttaba'na Rasul, dan kami mengikuti Rasulmu, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi, yaitu orang yang menyaksikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyaksikan ya dakwah para nabi. Dan mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW yang bersaksi bagi Rasul bahwasanya mereka telah menyampaikan kepada umat mereka. Ya. Jadi ini merupakan doa dari ya Hawariyun, yang mana mereka adalah para pengikut setia Nabi Isa SAW yang ketika itu ya sekalipun banyak mujizat yang telah ditunjukkan oleh beliau kepada Bani Israel, namun Bani Israel tetap tidak mau beriman kepada Allah, bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lima jam pagi. Jadi suaranya kok kayak gimana ya? Kayak kesek-kesek gitu. Masih kesek-kesek, Pak? Hah? Masih kesek-kesek? Iya, dan agak jauh gitu. Oh. Loncat dulu aja, Pak. Saya Oh, ya, baik, baik. Baik. Ya, silakan Bu Ibu Dahelis, ya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar, dan Allah membuat makar. Dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Wa harfu atfin makaru fi'lun madin alwaw sebagai fa'il wa harfu atfin makaro fi'lun madin Allahu lafu dalala sebagai fa'il wa harfu atfin Allahu lafu dalala sebagai mubtada khairul khairu khobar Al-makirina mudafun ilaihi. Wa makarol ladzina kafaru mim bani Israila ya bi Isa. Ya Isa. bi Isa alaihi salam bi anna waqalu bi an waqalu bi an waqalu bihi mayaktuluhu mayaktuluhu gilatun gilatan oh gilatan gilatan fa alqallahu shabahu Isa shabaha Isa ala rajulin dallahum alaihi fa amsiku bihi wa qataluhu fa amsaku bihi waqtaluhu wasolabuhu waqtaluhu ini fi'il madhi ini semuanya fi'il madhi fa amsaku bihi waqtaluhu wasolabuhu zannan minhum annahu Isa alaihi salam wallahu khairul makirin wa fi hadza isbati sifatil wa fi hadza isbatu sifati wa fi hadza isbatu sifatil makri lillahi sifati makri lillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa kamalihi li annahu makara bi haqqi wa fi muqabalat apa bihaqqin wa fi muqabalatin makrul makirin orang-orang kafir yang membuat makar dari Bani Israel terhadap Isa alaihi salam karena mereka mengutus orang yang membunuhnya dengan tipu muslihat dan Allah menceritakan seakan-akan Isa adalah seorang laki. Gimana? Allah menceritakan seakan-akan Isa adalah laki-laki yang bukan, maka Allah pun menjadikan apa namanya Isa itu serupa dengan seorang laki-laki. Maka Allah pun menjadikan Isa itu serupa dengan seorang laki-laki dan maka mereka menahannya, membunuhnya dan menyalibnya. Mereka menyangka sesungguhnya dia adalah Isa alaihi salam dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Wa fi hadza isbatan. Dan ini adalah bukti-bukti di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini terdapat bukti-bukti sifat bukan bukti, suatu penetapan. Oh, penetapan. Penetapan makar. Makar bagi Allah, gimana, Sa? Penetapan sifat makar bagi Allah. Oh, sifat bukti sifat makar bagi Allah. Ala mayaliku. Yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Di annahu karena makar dengan li'annahu makara bihaqqin karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu melakukan makar bihaq dengan benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan makar dengan benar dan berhadapan dengan makar orang-orang yang benar, berhadapan dengan orang-orang yang makar. Ya. Dan berhadapan maksudnya melawan makarnya orang-orang yang melakukan makar gitu. Baik. Dan melawan orang yang melakukan. Jazakillah khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan mereka yaitu Bani Israel berbuat makar. Dan Allah pun juga berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pembuat makar. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya Nabi Isa telah berupaya agar orang Bani Israel ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa dengan hal-hal luar biasa yang di luar nalar manusia, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Namun sekalipun Nabi Isa telah menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, orang Bani Israel ini tidak juga mau beriman kepada Allah. Bahkan mereka merencanakan pembunuhan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka ingin berbuat makar, yaitu ingin membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, dan pasti mengetahui rencana pembunuhan ini. Lalu Allah pun melakukan tipu daya terhadap mereka sebagaimana mereka hendak berbuat tipu daya. Di mana ketika mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, lalu Allah serupakan seseorang agar mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka orang Bani Israel itu pun menahan orang tersebut, lalu membunuhnya dan menyalibnya. Mereka menyangka bahwasanya yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Padahal yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Makanya ayat ini ditutup dengan wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat makar. Dan dalam ayat ini terdapat isbat penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar. Tentu semua sifat yang kita sandingkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan ala ma yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Tentu yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan makar di sini dengan makna yang positif, ya. Li'annahu maqara bihaqqin. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan makar dengan hak. Sementara orang-orang Bani Israel, orang Yahudi tersebut melakukan makar ya dengan batil. Mereka melakukan kejahatan. Ya, nah. Kita lanjutkan. Silakan Ibu Reni. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Ketika Allah berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaku dan menyucikan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian, kepadakulah kamu tempat kembalimu, dan aku akan memutuskan bagi kalian apa-apa yang kalian perselisihkan. Id dzarfiyah syartiyah qala fi'il madhi Allah lafzul jalalah sebagai fa'il ya harfun nida Isa munada inni inna harfun nasbin wa taukidin al ya'u isim inna mutawaffi khobar inna al kafu mudhaf ilaih Al-wawu harfu atfin, rofi'u, maktuf kemutawafi, al-kafu, mudhaf ilaih, ilaiya, jar majrur, al-wawu harfu atfin, mutahhiru, maktuf kemutawafi, al-kafu, mudhaf ilaih, minal ladhina, jar majrur. Kafaru, fi'il maldi, al-wawu sebagai fa'il, al-wawu harfu atfin, ja'ilu, fi'il maldi, fa'ilnya. Ja'ilu fi'il maldi. Ja'ilu. Ja'alaiya fil madhi. Kalau ja'ilu mah isim fa'il kan. Oh. Oke. Okay. Ja'ilu. Jadi berarti ini mubtada ya Ustaz? Mubtada ya. Mubtada. Wa ja'ilu. Ja'ilu mubtada. Alladzina. Ja'ilu alladzina. Berarti ini mudhof ilaih ya? Tunggu ya Ustaz. Mudhof ilaih. Ittaba'u fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, al-kafu maf'ul bih, fauqo dhorof, al-lazina mudhof ilaih, kafaru fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, ila yaumi jar majrur, al-qiyamati mudhof ilaih. Summa harfu atfin, ilaya jar majrur sebagai khobar muqaddam, marji'u mubtada mu'akhor, kum, mudhof ilaih, alfa'u harfu atfin, ahkumu fi'il mudhari, fa'ilnya ana, baina dhorof, kum, mudhof ilaih, fima jar majrur, kuntum, kun, fi'il maldi naqis, tum sebagai isim kana, fihi jar majrur, takhtalifuna fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, dan jumlah dari takhtalifun sebagai khobar kana. وَمَكَرَ اللَّهُ بِهِمْ حِينَ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى إِنِّي أُعْبِدُكَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَالَكَ سُوءًا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ يَنَالَكَ سُوءٌ سُوءٌ iya kan fa'ilnya kan oh iya وَرَافِعُكَ إِلَيَّ بِبَدَنِكَ وَرُوحِكَ وَمُخْلِصُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ أَيْ عَلَى دِينِكَ وَمَا جِئْتَ بِهِ عَنِ اللَّهِ مِنَ الدِّينِ وَالْبِشَارَةِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَآمَنُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَ بَعْثَتِهِ وَاتَّزَمُوا شَرِيعَتِهِ ظَاهِرِينَ عَلَى الَّذِينَ جَحَدُوا شَرِيعَتَهُ مَفْعُول بِهِ Oh, syariat. Waltazamu syari'atahu. Oh. Waltazamu. Ini Ustaz, apa namanya? Waltazamu itu? Ini apa? Ini iltazamu. Waltazamu iltazama. Waltazamu. Iltazama yang tazimu. Okay. Waltazamu syari'atahu. Ya. Syari'atahu. Zahirina ala ladhina jahadu nubuwataka ila yaumil qiyamati. Summa ilayya masirukum jami'an yawmal hisabi fa'afsilu bainakum fima kuntum fihi takhtalifuna min amri Isa alaihi salamu dan Allah membuat makar terhadap mereka ketika Allah berkata kepada Isa alaihi salam sesungguhnya aku memegangmu dari bumi supaya kamu tidak mendapatkan keburukan atau supaya keburukan tidak menimpamu ya. Dan mengangkatmu kepadaku dengan badanmu dan ruhmu dan memurnikanmu dari orang-orang yang kafir kepadamu dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu yaitu yang berjalan di atas agamamu dan apa yang dibawamu dari Allah berupa agama dan kabar gembira tentang Nabi Muhammad SAW dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah apa namanya setelah pengangkatan setelah pengutusannya dan mereka berpegang teguh kepada syariatnya zahirina apa unggul ya, menang menang, ya. Menang atas orang-orang yang mengingkari kenabianmu sampai hari kiamat. Kemudian kepada kulah tempat kembalimu semuanya, tempat kembali kalian semuanya pada hari perhitungan. Maka aku akan memutuskan kepadamu ya tentang kepada kalian tentang apa yang kalian perselisihkan tentang perkara Isa alaihi salam. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Afik barakallahu jazakallahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Inilah Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkatmu kepadaku, wa mutahhiruka, dan mensucikanmu, membebaskanmu dari orang-orang kafir yang hendak membunuhmu, dan akan menjadikan orang yang mengikuti kamu di atas atau unggul ya dibandingkan orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian, maka aku akan memutuskan di antara kalian tentang apa-apa yang kalian perselisih. Dari ayat ini kita mengerti bahwasanya orang yang dibunuh oleh Bani Israel yang disangka sebagai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu bukanlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sementara Nabi Isa ini dijaga dari makar orang-orang Bani Israel. Jadi menurut keyakinan kita kaum muslimin, yang disalib oleh Bani Israel bukanlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sementara Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diangkat, ya, dengan cara diangkat, dan nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun kembali ke bumi, ya, berada dalam barisannya Imam Mahdi. Dan yang kita yakini bahwasanya Nabi Isa pun akan berperang di bawah panji Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi ini termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi yang ajarannya menggunakan ya ajaran para nabi terdahulu. Ya, makanya ketika Nabi Isa turun, ya bukan Nabi Isa yang memimpin tapi Imam Mahdi, ya. Karena Imam Mahdi ini mewakili umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Inilah keyakinan kita tentang Nabi Isa dan tentang hari kiamat. Ya. Kemudian Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Dan Allah mengingatkan bahwasannya hanya kepada Allah lah tempat kembali kita. Dan Allah akan memutuskan di antara kalian tentang apa yang kalian perselisihkan. Jadi nanti orang kafir dari kalangan Yahudi Nasrani barulah mereka menyadari bahwasannya mereka keliru, ya, di hari kiamat nanti semuanya akan terpampang dengan jelas, terbuka dengan lebar, ya, hakikat dari semua kejadian yang ada di muka bumi. Barulah mereka nanti akan menyesali perbuatan mereka di dunia, ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Edi mungkin sudah siap. Nah, Mas. 56 tadi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم ناصرين. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan adab mereka dengan adab yang keras di dunia dan di akhirat, dan tidaklah bagi mereka ada penolong. Rohnya apa? Rasul atau ama harfu tafsir ya. Tafsir atau harfu tafsir. Nah. Iya. Abu tafsir alladzina mubtada kafaru fi'il madi alawu sebagai fa'ilnya, fa harfu jawab, u'adzibuhu mu'adzi fi'il madi yang dia mudore fa'ilnya mir mustatir ana hum maf'ul bi adaban adaban maf'ul bi sadidan na'at di dunia jar majrur alwawu hasiatin al akhirati matuf ke ad dunia wa harfu atin ma hasu nafi la la la lahum jar majrur min nasirin jar majrur. Lima puluh enam puluh. Warofiu kailaiyah. Fa'amal ladina kafaru. Fa'amal ladina kafaru bil masihi minal Yahudi au golau bihi minan nasoro fa'adabuhum adaban sadidan fi dunia bil qatli wasal bil awali wa ijalatil maliki wa fil akhirati binari wa malihim min nasirin yansuruhum wa yadfa'u wa yarfa'u anhum adaballahi. Dan adapun orang yang kafir kepada Isa dari orang-orang Yahudi, dan mereka gola itu melawan itu. Walau itu gulu, berlebih-lebihan. Oh, berlebih-lebihan ya. Berlebih-lebihan dalamnya dari orang-orang yang dari orang Nasoro, maka aku akan azab mereka dengan azab yang pedih di dunia dengan membunuh dan menyalib dengan harta dan kemuliaan harta mereka. Dan di akhirat dengan api neraka dengan harta mereka dan Mereka tidak memiliki penolong yang menolong mereka. Mereka tidak memiliki penolong yang akan menolong mereka dan yadfa'u anhum membela mereka. Apa mak? Membela mereka dari azab Allah. Mereka dari azab Allah. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan adab mereka dengan adab yang pedih di dunia maupun di akhirat, dan tidaklah mereka memiliki penolong. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan juga orang-orang kafir dari kalangan Nasara, yang mereka ini bertolak belakang dalam menyikapi Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Orang Yahudi atau Bani Israel, mereka sangat membenci Nabi Isa alaihi salatu wasalam, bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya. Sementara orang Nasrani, mereka ya mensucikan Nabi Isa melebihi batasnya sampai menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Maka kaum muslimin ada di dalam ya pertengahan ya. Kita kaum muslimin selalu dalam pertengahan, tidak berlebihan, tidak pula merendahkan ya, tidak berlebihan sebagaimana orang Nasrani. Mereka mencintai Nabi Isa mensucikannya, mengkultuskannya sampai menjadikannya sebagai Tuhan. Tidak pula seperti orang Yahudi yang mereka membencinya bahkan membunuhnya. Ya, maksudnya berusaha membunuhnya sekalipun mereka ya di ketika mereka berusaha membunuh Nabi Isa, Allah pun membuat tipu daya kepada mereka. Nah, kita kaum muslimin tidak berlebihan, tidak pula merendahkan. Kita menganggap bahwasanya Nabi Isa merupakan salah satu di antara nabi dan rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Kita tempatkan beliau pada tempatnya itu sebagai nabi dan rasul yang wajib kita imani. Inilah keyakinan kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang kafir bahwa Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memiliki penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Ummu Farhan. Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amman ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan memberikannya kepada mereka dengan pahala atas amal-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tafsirnya. Oh. Al-wawu. Oh, ya. Al-wawu harfu atfin. Amma harfu tafsir. Alladzina isim mausul. Sebagai mubtada ya. Alladzina isim mausul sebagai mubtada. Amanu fil madi. Al-wawu sebagai failnya. Wawunya punya. Ya. Al-wawu harfu atfin. Amilu fi'il madi. As-salihati mudafun ilaih. Kok mudafun ilaih? Ya apa? Maful bi. As-salihati mafulun bi. Alfa. Alfa'u haptu istiqnaf. Yuwafi fi'il madi. Him mudof ilai. Ujuro. Him mudof ilai itu enggak mungkin ada setelah fi'il. Kalau setelah fi'il ada domir, dia pasti maful bi. Sampai kayak tadi. Jadi him sebagai apa? Maful bi. Ah, mafulun bi. Ujurohum fi'il madi. Ujuro maful bi juga. Firmadi enggak ada yang bentukkan ujur, Bu. Uzurahum. Firmadi itu kalau enggak fa'ala, fa'ila, fa'ula, af'ala, ujuro. Enggak ada kan? Wajan kayak gitu. Lagi pula ujur kan pahala. Pahala kan bukan perbuatan kan? Nah. Ya. Al-wawu sebagai harfu atfin. Allahu harfu jalalah sebagai mubtada. Lafzul jalalah bukan harfu. Lafzul jalalah sebagai mubtada. Lafzul jalalah sebagai mubtada. La harfu nafi. Yuhibbu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Az-zalimina. Maful bih. Mafulun bih. Wa ammal ladzina amanu billahi wa rasulihi rasulihi wa amilu a'mali salihati wa yu'tihimullahu sawaba a'malihim kamilan ghayra mankusin. Wallahu la yuhibbul zalimina bisyukri wal kafir wal bisyirki wal kufri. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan melakukan amal-amal yang soleh, maka Allah akan membalasnya dengan banyak, dengan sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Secara sempurna. Dan Allah tidak menyukai. Secara sempurna tanpa dikurangi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dengan apa? Syukur dan kafir. Bisyukri. Bisyirki. Dengan kesyirikan dan kekafiran. Bu? Iya? Iya. Allah tidak menyukai orang yang zalim dengan kesyirikan dan kekufuran gitu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim dengan kesyirikan dan kekufuran. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Dan adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan balas amalan mereka dengan pahala. والله لا يحب الظالمين. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jadi kalau tadi orang-orang yang kafir, kalau janjikan mereka dengan adab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat, sementara orang-orang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan balas kebaikan mereka dengan pahala mereka. Dan tentu, ya ketika Allah membalas kebaikan, juga dengan kebaikan, ya dalam bentuk kenikmatan yang ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang yang zalim. Dan mana orang yang zalim sini adalah orang yang melakukan kesyirikan atau kekufuran. Karena bentuk kezaliman yang paling besar adalah ketika seseorang itu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Ketika ada orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan kezaliman yang paling besar. Ya, taib. Lanjutkan. Umi Ida, silakan. Nak Mustaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalika nazluhu 'alaika minal ayati wadzikril wadzikril hakim. Itulah yang kami bacakan kepadamu dari ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Dalika isim isyarah sebagai mubtada, nazlu fi'lun mudori, fa'ilnya nahnu, alha'u sebagai maf'ulun bi, alaika jar majrur, minal ayati jar majrur, alwaw harfu atfin, zikri maktuf kepada al-ayati, al-hakimi na'at. Kemudian tafsirnya, dzalikal ladzi naqussuhu 'alaika fi sa'ni Isa minadzalailil wadhihati 'ala sihhati wadhihati 'ala sihhati risalatika wasihhatul qur'anil hakim wasihhatil qur'anil hakimil ladzi yafsilu bainal haqqi wa batili fala saqqa fihi wa lam tira'a. Itulah yang kami kisahkan kepadamu dari perkara Nabi Isa sebagai bukti-bukti yang jelas atas risalah yang benar dan kebenaran dari Al-Quran yang bijaksana, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, dan tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada pula kebimbangan. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepada kalian sebagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga Al-Qur'an yang bijaksana. Az-zikr itu nama lain dari Al-Qur'an. Jadi Allah menutup ya kisah yang tadi sudah kita baca yang mengatakan dzalika natwalaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepada kalian, ya kami kisahkan kepada kalian kisah-kisah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang mana faedah dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah sebagai pengingat. Sebagai pengingat bagi kita manusia agar kita tidak melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan juga sebagai pelajaran ya, yang bisa memberikan kepada kita petunjuk tentang kebenaran. Jadi kisah-kisah yang ada di Al-Quran ini harusnya kita jadikan ibrah, ya kita ambil faedahnya agar kalau kisahnya tentang orang-orang yang baik, agar kita mengikuti kebaikannya. Dan agar dan kalau kisahnya ya, adalah kisah orang-orang yang buruk, agar kita jauhi keburukannya. Baik, mungkin demikian sampai sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.